نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم menjelaskan, menerangkan kepada kita hakikat dunia, hakikat dan bentuk asli dari kehidupan dunia ini. Di antaranya pada sabda beliau alaihi salatu wasalam, inna dunya hulwatun hadira, sesungguhnya dunia adalah hulwa, sesuatu yang manis, hadira, hijau, manis ketika dirasa dan hijau ketika dipandang. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan kepada kalian pada dunia tersebut. Fayanduru mada ta'malun, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan apa yang kalian amalkan. Fattaqud dunya, maka berhati-hatilah kalian dengan dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah kalian dari wanita. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya dunia adalah sesuatu yang indah ketika dipandang, nikmat ketika dirasa. Namun itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk imtihan min Allah, di manakah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlalaikan, tergiurkan dengan umur dunia, perkara-perkara dunia, menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi jauh dari agama disebabkan karena dunia, sehingga mereka menjadi ahli syakawa, orang yang merugi, orang yang kembalinya kepada neraka-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang kuat keimanannya, orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya kehidupannya bukanlah semata-mata hidup di dunia, namun kehidupan yang hakiki adalah ketika dia di akhirat. Adapun dunia adalah darul amal, tempat untuk beramal, tempat untuk memupuk, tempat untuk menanam, dan akhirat adalah tempat untuk menuai dan memetik buah-buahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya berfirman, inna ja'alna ma fil ardi atau maknanya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang terdapat di atas muka bumi sebagai zina, sebagai perhiasan bagi dunia tersebut. Dan memperhatikan ayyuhum ahsanu amala, manakah di antara kalian yang paling baik, paling bagus amalannya. Maka ayat ini juga menegaskan bahasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu sebagai perhiasan, sesuatu yang menyilaukan, maka itulah ujian, itulah titik di mana seorang akan melihat, di mana seorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah orang yang jujur keimanannya dengan orang-orang yang tertipu dengan zakat hayat di dunia. Adapun orang-orang yang memperhatikan, tergiur, terjerembab dengan kehidupan-kehidupan dunia, sehingga dunia menjadi tujuan utamanya, sehingga dunia seakan-akan adalah cita-cita tertingginya, tak memperhatikan apakah yang dia lakukan halal sesuai dengan syariatnya ataukah haram. Sebagaimana kita kalau memperhatikan ahlu dunia, orang-orang yang tergiur dengan dunia, yang mereka tujuannya hanya semata-mata berlomba-lomba di dalam perkara-perkara dunia, maka kita akan dapat dari mereka adalah ab'adun nasi an dinillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang yang paling jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ahlussidq, adapun orang-orang yang jujur, adapun orang-orang yang kokoh keimanannya, maka mereka memperhatikan dunia sebatas hanya sebagai perkara yang dijadikan sebagai mu'inan, perkara yang membantu mereka di akhir mengambil sepenuhnya, menjadikan dunia sebagai wasilah yang mengantarkan mereka kepada akhirat. Dan mereka berjalan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wabtaghi, dan carilah fima ataqallahu daral akhirah, dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, daral akhirah. Carilah negeri akhirat, carilah surga dengan itu. Kemampuan yang diberikan oleh Allah, carilah surga dengan itu. Maka tujuan seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang hakiki, tujuan utamanya adalah akhirat. Namun bukan berarti ketika tujuan utamanya adalah al-akhirah, dia sama sekali melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam urusan dunia. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupakan bagian kalian dari perkara dunia, di mana dunia digunakan sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai sesuatu yang membantu dalam perkara akhirat. Maka inilah prinsip seorang mukmin sejati, seorang yang betul-betul ala al-basirah wa ala al-ilm, wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah menjelaskan bahwasanya dunia minat fitnah, dunia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian yang berat bahkan yang tidak satu dua orang terjatuh, bahkan banyak orang yang akan terjatuh dalam kehidupan dunia, terlalaikan dengannya sehingga menjauhkan mereka dari kehidupan akhirat. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Mal faqru akhsha 'alaykum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian. Rasulullah SAW tidak mengkhawatirkan umatnya menjadi fakir, menjadi miskin. Namun yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin akhsha alaikum an tusata lakum ad-dunya. Namun justru yang aku khawatirkan akan dibentangkan kepada kalian perkara-perkara dunia. Fatanafasuha, lalu kalian mulai berlomba-lomba di dalamnya. Ketika ada yang membangun rumah besar, rumah mewah, maka yang lain pun ikut-ikutan. Ingin seperti orang yang sukses dengan tanda kutip, memiliki mobil yang tidak satu dua. Maka orang-orang ketika melihatnya ingin juga mendapatkannya. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatana fasuha. Kalau kalian berlomba-lomba di dalamnya, lalu apa kebiasanya? Fatuh rikabum kama ahlakatkum. Dan dengan sebab kalian berlomba-lomba tersebut sampai melalaikan kalian dari akhirat, sampai tidak memperhatikan halal dan haram, yang penting dunianya tercapai, maka hal tersebut itulah yang membinasakan kalian. Kama ahlakatkum, sebagaimana orang-orang yang dulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara dunia. Maka ditahdir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita betul-betul tidak terlalaikan dengan apa yang kebanyakan manusia berada di dalamnya, minta nafsu dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan wal istiqamah kepada agama kita semua. Wabillahi taufiq wa afiyah.